Sorong kemanten anyar dorong di sorong. Sumpah pak, maksudnya dijalui rabi anak ya kok menimben soalnya kok gak tau nom ya bener apa orang gue ini kok jadi kayak gede kayak yang cilik ya yang dicilik ini yang merocet ngono langkauan kesusu ya lo nyambut tuh kayak disik olah pokoknya kesusu rabi wah itu kuno itu saat ini ya rabi disik nyambut kayak kari nemen susu leger kaki ini. Kita bawang belanya anak masuk no elek sih. Anak pola, bopo, lo persada. Anu, oh, jadi persada. Anu, cili tak kecek no tambah nemen kan gue lo. Kak, kak jangan aja ni wong tuwek belas sih. Aku rabek no kak. Bisalah kak kok rabek no aku timbang urip pisah. Alung boyo aku katon. Aduh, jangan gue lo. Kak mentol aku lah. Kan ini dah ayo. Mulia, ya mau apa angin pucuk-pucuk itu? Kalau penuh nyanggupi aku ngerabeknya ya gelem. Sampai bingung kabe aku dong. Kalau ini marahi loh. Awam gue siru nih pucuk-pucuk. Untuk om aku ya sampai gak karuan nomor ke kontok. Aku nilai sama duduk ini lah apa aku sharing ini. Tapi penuh sanggup ngerabeknya aku yang mulai. Ini loh. Ah, kalau ini gue pas duduk ini, aku yang mulai. Tak entah ini om. Roma, iya, eh, mulia. Mulia yang kon apa sih? Aku tak mulia sih. Tangkai ni, yo yo. Bapak emang ngombe duduk ni. Ngomong kok pelu kape. Oh kira-kira boleh ya aku sedino gak petuk terus kepetuk nak gini mana? Lah aku jaluk rapi gak dituruti lah. Sumpah kau ngidung. Ah, beduk-beduk timang mulia. Mencari kayu. Beduk-beduk. Nanduk bisa nih, mulai sore-sore habis, nanti ini adem. Kuyo kakang patih dari ting hari sapari ya. Dua ninggi kustin, no. Ikan kaping pindui, sun waspada, kuyo kakang wajo telas munawar. Kakang dawo, kustin, no. Eh, kakang patih, suani ropo kanti selamat raharjo ya. Dalam kanti, mami selamat. Kakang Munawar? Pak Gendawu. Kades pun di suan penyelenggan. Selamat Aryono. Kakang Bate. Kados pundi kahanan negari ing negari cacingan iki? Sedaya sami tentrem kawula cilik, sedaya sami sampun bayar pajak TV. Kakabaripun kados pundi Kakang Munawar? Lamung dalem pikir Gusti. Makipun lare-lare ingkang kula pikir taksih dereng saged bayar kreditan. Kakang Bate ya? Ngene Gusti. Tak menika ngaten. Kahanan negari cacingane sampun tentrem ayem. Mboten wonten menapa-napa. Sak mantune kula jeneng dados Noto. Noto napa kakang? Noto Watu. Noto Watu. Noto napa kakang? Noto Kasri. Noto negari Gusti. Noto negari. Nggih. Mboten wonten kawularit ingkang kacingkrangan. Panjenengan sampun ngantos kuatir malih. Sebab kula menika ratu ingkang gung binatara mboten gadhah asipat adikan adikung sapa sira sapa sirun lintu Gusti atus pundi kan menika Gusti mboten gadhah sifat adikung adikuna sapa sira sapa siran kakang menika kados pundi ya menika lepat Gusti kados pundi ya adikung adikuna sapa sira sapa sirin Kakang Bate. Lha ninggih Gusti. Ampun ngantos kuatos malih. Nggih, saken dawuh. Kula nuntut ingkang sedaya kuwasa, saking ilmu sampun gadah, ilmu bumi lan ilmu hayat. Napa panjenengan kagungan ilmu matematika? Kados meniki Kakang Munawar. Kakang Bate. Menika lepat Kakang Bate. Ingkang leres menika. Kedah etung sungsunan. Kados pundi Kakang Batik, Kakang Batik. Inggih. Sebab sekeng gua sampun kula lebeti. Kados gua siluman, gua hantu. Oh, sampun nyemas dipun ngriku Kakang. Sedaya sampun dipun lebeti Gusti. Sampun. Kok mboten mampir dateng gua muring? Kok muring niku pundi ya? Kakang Batik. Inggih. Kaliyan Gusti Ratu. Inggih. Menika lepat. Kados pundi? Kadosipun gua engkang dipun angen-angen kaliyan para kawula alit. Nggih. Menika mampir gua maling mawon. Ah, kados pundi gua maling no. Kakang, saking jurang jero kula uduni. Gunung kula nggae. Kados gunung ireng. Gunung abang, gunung ijo. Lah menika kados pundi? Lah menika lak cap njiki. Kakang Bate. Inggih, Gusti. Sak menika kula badhe nyumrupi kados pundi sangsarane kawula alit? Inggih. Tiang cilik kados curut putih. Inggih, gempil. Menika lepat Kakang Bate. Ingkang lepat kados pundi? Ingkang saken menika petik. Ah, kecutikan. Dan sak menika kula badhe mandhap perlu badhe turis. Yo. Turis. Menika lepat Gusti. Engkang leres menapa kan turis? Menapa? Turli. Yo. Turli menapa menapa kan? Ya, tur sama sekali. Oh, turni menika. Menika lepat sangat. Engkang leres? Engkang leres menika ngaten Gusti. Turban. Menapa turban? Turunane Bakron. Kakang Bate. Nggih, monggo sak menika kula panjenengan dherekaken dateng dusun mas dusun kepingin nyumrepi dos pundi sangsarane tiang alit nika. Suwi. Ampun kesesah menapa menika lepat yai. Menapa kane suwi? Menapa Kakang? Suami. Suwi dilepet, suami dilepet ingkang leres sumawi. Oh, suawi. Suawi. Monggo, jangan jerakan. Monggo, Gusti. Kakang Bate. Inggih, Yai. Menika ngaten. Malah keresan, wonten sak lebetipun wono, wonten margi alit. Inggih. Dadak kula kepanggih. Putri enteng. Endah warni niku. Lah menika asmanipun putri sinten? Putri Doyong. Menika lepat yayi, lepat yayi. Inggih. Sak leresipun sanes Putri Doyong. Ingkang leres menapa? Menika kula tamataken inggih kados putri kodhok. Kabeh yayi. Panjenengan takeni iki mawon yayi. Wis pantes aku ora basa marang kowe. Kowe yang durung kenal terus tambah karo aku. Aku patih bagian administrasi. Sampun ngaten yai. Sampun gojekan. Mboten. Kuwi campuran kalian piantun rintu menika ingkang sae. Inggih. Inggih, lepat dalem. Sejatosipun dalem menika patih. Panitia. Panitia bal-balan. Iya, iya, iya. Iya. Menika ngaten Dimas. Sedatosipun Kakang Patih menika jumeneng wonten ratu negari Cacing Anil. Dados kula wakilipun. Nggih. Menika Kakang Patih bagian sekretaris. Nah. Lajeng Kakang Patih ingkang lemah menika paringan asma sinten nggih? Dalem. Nggih. Patih Jelikeng. Lajeng ingkang alit menika sinten? Mboten kula tuduhaken. Watos menawi dipun gunani, ngaten. Mboten Kakang Patih. Sinten asmanipun? Kayi itu mboten kula sedaya. Panjenengan dadaken yai. Mboten dalem tetep mempertahanaken mboten tetep. Sebab napa? Pancene jeneng kula piyambak kula lali. Nggih, ngapunten. Menika tetep mempertahanaken Argentina. Tes bundi ayu, panjenengan menika kok tetep mempertahankan menika tes bundi. Menika panjenengan kula teri areh sawatawis. Dipun ateri menapa? Mboten, kula teri areh sawatawis. Oh inggih nggih. Kula kemawon Kakang Mas ingkang nateni. Oh inggih nggih. Dimas? Inggih Kakang Bate. Sedatosipun panjenengan badhe tindak pundi to? Kula wong menika wonten tengahipun wana. Inggih Kakang Bate, kula badhe tindak dateng taman Kakang Bate. Taman? Inggih. Nah, niki taman sepanjang niku kan. Nah, punten dalu. Taman menika sanes namanipun kampung. Inggih. Lah taman Kapustren mriki ngono. Oh, inggih inggih Kang Mas. Lajeng ingkang dipun tuju pun di taman pundi? Inggih. Nggih taman kula nggih, Taman Sari Kakang Mate. Taman Sari. Lah inggih. Inggih inggih Taman Sari. Kula wastani Kang Taman. Lah menika panjenengan paringan asma sinten? Oh, menawi panjenengan kepingin semerap asma kula, kula Endang Susiati. Lah, mapan kebenaran yai. Dasar putrinipun Endang Susiati. Lah, inggih namanipun kok Jamal. Jamal. Waduh. Kakang Mate ku Jamal, Jamal, Jamal pada kepiting. Sesungguhnya Kakang Tate. Penjelingan salah gender. Coba, coba, penjelingan tato ini Jamal. Mana pun sinten, Jamal. Asma kula, Endang Susiati. Nah, ini. Sinten. Ini kok ngasih di Pardi? Loh. Pardi. Sinten. Endang Susiati. Oh, yang ngasih Kakang Tate. Prayogi kula badhe ngaturi. Inggih. Gusti Ratu. Dipun aturi pirsa menawi wonten putri ingkang endah sami. Nggih nggih. Larung prayogi ngaten ya. Nggih. Gusti, Kakang Pati, enak apa? Mboten enten napa-napa. Wonten menapa, Kakang? Menika ngaten, Gusti. Ayo. Kakang Pati kalian dalem. Kepanjenengan putri ingkang endah warnine. Lho lho lho. Pundi menika? Ha. Wonten ngajengipun. Lho, Nduk. Jenengmu sapa? Kula. Iya. Kula Endang Susiati. Endang Susiati. Nggih. Wis dhewe bojo. Dereng ngoten. Dirom. Kok mboten, Bu? Lah iya. Wong bocah ayu kok durung dhewe bojo ki piye? Ateges menika tasih parawan. Oh, dadi tasih parawan. Senggel. Kenalke ya? Aku Nata saka Cacing Anil. Kang Koparap Prabu Minohek. Ratu Kang Gung Binatara. Kowe yen panjenengan ora duwe bojo, kowe nurut karo aku, Nduk. Tak pundut garwa. Ngerti garwa? Garwa kuwi sigarane nyawa. Menika mboten sae. Lho, menika garbis. Menapa garbis menika, Kak? Sigarane garbis. Yo, Kakang. Kakang Pati menika sampun ngajani ombo kalian Gusti Ratu. Menika lepat karepipun dados pundi ayu? Dadosipun garwa, majadipun garwa menika gagar biawa-wa. Terus pun dikakang, kakang kok kata. Saya sambil lepat ya. Iya. Enduk. Iya. Jangan musuh apa? Kula Endang Susiati. Endang Susiati, tak bunuh garwo. Ya. Angkotan. Tak sengkak cumbring aluhur. Tak dadek no garwo apa demen. Terpun dikak kakang ratu. Lepas dikak kakang. Terpun dikak kakang. Dipun jatuh-jatuh kok enggak sih gimana? Pademi, pademi Gusti. Oh garwo pademi. Manut, tak boyong. Panjenengan manut. Mboten kakang ratu. Dereng batas garwanipun mawon kok inggih badhe didamelaken pendhasi niku dadi pundi teh? Kok kurupan ompo tak boyong menang negaraku, tak dadekno bojoku. Dereng ora? Mboten. Ora gelem? Mboten. Wah, wah, bilai kakang. Bilai kakang. Coba maneh toyo tiro. Untukmu meringis koyok gak rati ripatmu koyono Susati lah nggih pun ngadeg ngoten. Sak menika mlajeng monggo dipun pucuk. Monggo monggo. Kakang Pati. Lajengipun teng wali Kakang. Pusringipun sampun mboten wa mlebet wana. Wana Kitri. Wono Kitri, mlebet wonten wono salam. Wono salam atas pundi? Kados mlebet dateng wono. Wono menapa? Wono Dirboyo. Majeng dateng kraton. Nggih. Mlebet dateng kraton niku pinipun. Monggo dipujung. Monggo, monggo Kakang. Monggo. Thank you. ngelajeng-ngelajeng. Gusti Ratu mengkengengeng dados tiyang edan. Monggo to, dipun ajak mangsul, dipun atur tandur kemawon. Mboten. Inggih. Langkung prayo kiyai menika ingkang aduh. Ingkat ingalir. Kulo mboten bakal wangsul dhateng kedaton menawi mboten boyong si Endang. Sujati. Kalah sing kesundi Gusti. Monggo. Sawise krungu ya kuwi swaraning gending. Oh, menika gending sing aneh, Gus. Kuwi gending apa jeneng? Menika gending kapal induk, Gus. Paman Fatih. Nyuwun iki. Emane senajan to aku iki wis suwe, mengku praja ana ing tawang gantung kecik kene. Tak rasa-rasake kok isih durung bisa model. Nggih, sebab liko kasih dereng mateng. Saderengipun Gusti, dalem ngaturaken sembah sungtem kang awal kang akhir kang batin. Pinten-pinten kelepatan kula nggih sepunten kaliyan. Iya, Paman Pati. Kaya wis lumrah kanggomu ngaturake sembah pangabekti. Ngene nggih. Sineksenan kaki danyang Nyai Danyang Pangharto. Nggih. Kepriye Paman Patih? Nggih, sira sun dadekake tetuwanganing praja tawang gantung kecik kene. Samongso-mongso ana parang muka saka Mancanegara. Apa kira-kira aku wis ora nganti mudhun saka kursi sewan kene? Mulih nggih Gusti, sampun kuatos. Sebab kula mriki tebes nating besok. Mbrocokkan kularapan kabur sampur lar. Mencolokkan posikal. Sebab si tangkulok. Paman Patih. Yang dinulu soko mandrowo pancen kowe iki salah sawi jining Patih. Sing wis percaya. Anange yang tak rasa-rasa aki aturmu kuwi kaya wong nampani loro pangkot. Suka ipen-ipen. Paman Pati. Oi. Paman Pati. Oi. Paman Pati. Oi. Kowe kuwi semaur apa singgulen? Sebab nek semaur kula ngeten iki bayarane gedhe. Ngertenono Paman Pati. Cune. Yen kowe wis nyandak impen utawa pasupenan. I. Pasupenan kuwi cacahe ana telu. Oh, ngoten. Titiyoni, Bondayoni, Puspaungkal. Menika kelintu. Sing bener kepriye? Titiyoni, Bondayoni, Puspatajem. Yen ora diungkal ora bisa tajem. Oh, yen ngaten idem, Gusti. Oh. Sing mbok karepake kuwi blangko. Inggih, Gusti. Paman. Mula ngarep wis tak wedharake marang jeneng sira. Ayo niki. Datan ana siji loro sing dadi tetuwanganing praja kene kejaba sliramu. Oh niki, Gusti. Aku wis percaya marang kowe. Menawa kowe iki salah sijining patih sing bentur kelakuanmu. pancen iki Gusti. Sedidik akeh wis bisa nanggulangi mbok menawa ana mungsuh saka Mancanegara. Iwo niki. Aku percaya menawa kowe iki patih sing bisa mencolo putra mancali kemul. Menika klen to Gusti. Bener iki kepri? Kula menika patih mencolo putra mancali putri. Mancali putri. Mencolo putri. Ah, mencolo putri. Sebab kula menika sampun tanggal jadi wonten tapel batese Malvina. Menika sampun tetremayem mboten wonten perangan. Sawise ana pengangkatan presidenannya. Niki. Kowe ku piye to? Kowe iki patih apa ngurusi urusan luar negeri? Kowe iki patih sing ngurusi ruwet rentenging praja. Menika sampun kula jujur mboten ruwet, Gus. Syukur yen kaya ngono. Niki, Gus. Dadi kowe kuwi nyata-nyata patih sing bisa dadi tuwa. Niki. Bengkongake barang sing kenceng, ngencengake barang sing ruwet. Niki, Gus. Gusti. Gusti apa? Gusti di. Gusti. Menika wonten sang, menika wonten sang putri, Gusti. Sang putri kepriye? Sing mbok karepake putraku. Lah, menika Endang Susiat. Endang suku Manik. Kok suku Manik? Sinten? Endang Susiati. Endang Susilowati. Kok Susilowati? Susiati. Nggih. Kowe ngerti diri, Paman. Nggih. Mbok menawa putraku Endang Susiati. Nggih. Kuwi salah sijining wanodya kang sulistya ing rupa. Nggih. Akeh para nata praja bupati Mancapatnegara sing tansah ya kuwi gandrung kapirangu kepengin mengku putraku. Oh, ngoten Gusti. Jeng Rama. Lho. Anjeng Rama. Ngaturaken sabar ngati rasan Jeng Rama. Sareh-sareh sawetara ngger putra wong ayu. Tak sawang sajak kowe keplayu-playu kelingetmu dileweran kaya-kaya lagi diuber. Sopo sejatine sing wani ganggu gugat marang hak milikmu? Nggih. Kepriye, Ger? Ngapain Jeng Rama? Kula badhe ngaturaken sabar katiwasan dhateng Jeng Rama. Enek bab apa? Apa babi bebo? Apa ana babi buta? Mboten. Kepriye, Ger? Ngaten Jeng Rama. Kula wau wonten margi dipun pujeng-pujeng kalian satriya Jeng Rama. Elah dalah jagat dewa-dewaan. Dosok nganti ana kaya ngono. Itu mboten dewa-dewan Gusti. Nek lek dewa-dewan niku kancanipun piyambak. Sesebutane ratu rak ya kaya mengkono to Paman Pak. Nggih, nggih. Wis pundi Gusti? Wis adalah jagat dewa-dewan. Kok nate ditambahi dewa-dewan. Oh, jagat dewa. Lah jagat dewa. Kowe diuber-uber sawening wong priya. Inggih Jeng Rama. Lajeng kula dipun gandrung kok Jeng Rama. Lah kari kowe saguh nglakoni apa ora nggih? Nggih mboten Kanjeng Rama, kula mboten saguh. Oh, kumikira yen ngono kowe. Yayi. Wonten dawuh Kakang Pati, panjenengan matur Yayi. Menika ratunipun. Lah menika patinipun ingkang rambutipun perintah oleh ibu sendiri. Kisah nak? Hebat kenjau. Mengko dicek. Sadurunge kowe tak dangu tanpa kaliman marang bocah penamping sing jaga paregolan. Kowe wis wani biayak-biayak mlebu ning Pasiwakan Agung. Sejatine kowe kuwi saka ngendi pinangkaniro lan sapa sinambatmu? Sadarengipun kok sadarengipun wong iki. Kulo ngaturaken lepat, pinten-pinten lepat kulo, kulo nedhi duwe 100 lawa. Inggih, kulo sejatosipun saking negari. Cacing apa? Cacing anil. Oh, negari cacing anil, Gusti. Terus sedya langkarmu. Lah dalem ngriki menika badhe ngelamar putra-putrinipun Gusti Ratu menika. Oh, kaya mangko. Inggih. Aku ora bakal nolak marang kekarepamu. Nggih. Ananging kowe iki rak ya satriya. Nggih. Sithik akeh kudu bisa nglungguhi satriyan. Apa to majase satriya? Sat kuwi 6 tri kuwi 3. Nggih. Ati cacahe menungso kanggonan babakan wong songo kurang siji kurang sempurna urip. Nggih. Dianggepi 10 kuwi dibagi loro entuk 5-5. Nah. Engkang gagal dipun aturaken. Engkang gagal dipun aturaken dateng Pak RT. Engkang gagal Pak RW. Paman Patihku dhewe. Dhewe ta to sih. Suaramu kok wis malih. Oh, kula yen mboten. Wong kamongan saking Olimpo Negari, mesti kula niki swara kula malih kiri. Yen kaya mangkono Paman Patih. Ayo meneh. Sadurunge dheweke matur kelawan terwaca ana ing ngarsaku. Coba sidang. Sapa sejatine asmane bocah loro iki? Ewang mancer karo. Patih, sapa omang undi aranmu? Tak jabel segel omamu. Tak jabel bahasaku. Kok kuwi ancen? Nek kowe takon karo aku, ya aku prajurit saka Cacing Anyar. Cacing Anyar iku sebelah ndi? Sebelahe Cacing Pitah. Bantu Kakang Mas. Iya, Yayi. Terus Cacing Anyar menika sebelahipun Bungkal. Lah kok sok wangsulipun panjenengan menika paringan asma sinten? Yen kowe ora tambah marang-marang kowe. Lah kok kena dalane Pate Sokra wali awan gantungan kecik kene. Aranku Pate Sokra. Nah, Pate Sokra. Ale, matur nang ratumu dinan iki putra putri ratumu bakal tak boyong, bisa boyong nang Cacing Anyar. Ora perlu mbok rasane aku wis nang mburine. Wis apa sejatine jenengmu? Kula Patih Jliteng. Oh. Jliteng lha kowe Patih Predi. Yen kowe durung tambah marang aku, nggih. Aku sing nata praja. Aku kang aran ya kuwi Ratu Gendrayana BA. Lha lajeng kados pundi? Napa kula menika dipun tampi kali Gusti Ratu? Yen kaya mangkono aku ora bakal nampa. Umpama tekamu iki sajak satriya, nembung sarana apik iki bakal tak ulungake. Saranane, yen kowe iki dadi duta, ngerti to tegese duta? Sampun. Duta kuwi utusan. Lah yen nang luar negeri misi. Misi hijrah, kuwi misi hijrah. Iki, iki, iki. Amulane saiki aku ora bisa ngomong kanthi kepenak marang kowe. Yen pancen kowe iki dutane Sang Nata, natamu kongon rene tak kongkon noto boto neng kini. Ojo kesuain dan berangkat to juta no boto ni. Ateges menikah ratu menikah nampi kekajenganipun pati-pati menikah. Pancen aku rasa rujuk. Yayi Patih. Ratu dipun aturi tindak berkiki mawon. Boten sisa. Ateges nanti boten sisa. Nah sisa piro. Rayi Patih ingkang kangge. Sampun kuatos jeneng Rama. Lho, kok ora kuat ing kene? Sing mbok karep. Putra putrinipun dipun doyong wonten negari Cacing Anyar. Sampun kuatos nyuwun menapa? PD15. Menapa nyuwun kopi? Sampun kuatos. Sing tak karepake, aku ora butuhake ya kuwi mas kawin kaya ngkon. Awis ing praja kene wis ora kurang. Mas Pikis Raja Brasa. Raja Brana. Mas, isurah. Inten jemrut, Pak, inten dikapuk baruk. Wes ngerti iki. Saiki aku wis kepenak kepingin wawang rembuk, wawang sabdo. Vis a vis. Wah, empat nge. Mata karo ratumu. Enakan. Kai. Dipun bolak balik rayi wae iki. Kakang Patih, dipun aturi tindak ngriki ratunipun. Nggih. Yo, tak anti sawetara. Aduk manusiamu, aku ini ratu, noto. Sopo kang jadiaranmu? Aku Prabu Minohe. Balik, woi sopo jeneng siro? Aku Gendrayana BA. Aku tunggu sopo njabane kraton, menawa pengalaman aku mbok tampe ya. pancen. Sebab kaya mengkene ngerteni ana. Yen kowe iki salah sijining ratu sedikit akeh, wis ngerteni bab tata negara. Tata buku lan tata liyane. Ning kaya ngono tumindake aku ora sarujuk. Mula bukane nganti tak tolak. Saiki pokoke aku tetep ya kuwi ora bakal nampa panglamarmu. Aku sutik kanggonan mantu wong kaya kowe. Wani karo aku. Apa abamu? Gardingan le. Loh. Paman Pati. Yen kaya mangkono, kowe aja nganti kata lompen. Ayo para prajurit tumekaning penamping kabeh padha konsolidasi. Dipun kuatos, Gusti. Halo niki, arep sawet ora? Ya. Kowe senajan bisa ngrajangin munggah kegono. Miber tanpa lar retik tanpa sutan. Tapi yang katungkor rawi ratu soko ing cacingan ini bakal sumir ku anda untuk makan yang pati gue ya. Apa abamu? Ini gue uga kudu waspada lan hati-hati. Gue kalau keberungu gak sekten ku. Apa? Percil tak tutupi seminggu tadi kodok. Masuk. Kintel tak tutupi seminggu bongko ya. Tukur yang gue yang mampu. Ini dino iki aku lagi percaya menawis bok bukti emu. Ngajak perang biaya ya. Perang umbul-umbul, perang junjung, perang gelusuk, neng gelemah, apa perang bulat? Umumnya, yang sabeneng ratu ki perang ora sembarangan perang. Sing paling apik ayo podo piting-pitingan wae. Wes Romam, ayo, saiki takang patura perlu malu-malu. Iki ratu karo ratu. Yen pancen ora mbok ulangake, putra-putrimu Endang Sujati. Tebah dadamu lutak kujero gak nungkep antara tak tembah. Istri jamu e. Oh. Iki pamat musah betake galengan mehet-mehet. Mati ning aku kowe. Woi, iya. Iya, tenan. Ayo. Jawab Gusti. Tolong Prayu. Saiki ninggal lagi keraton inggih. Yen keraton ora tak jopo. Ning Endang Sujati. Kudu tak cekel. Kudu tak boyong menyang negara Satingan. Ngaten Gusti. Sanggup ora? Sanggup. Prayu nang lak-lake nopo paribasane? Kecandak saut boyong nang negara. Wis ngaten jawab. Titik tukung ditulak mayu itu tulak eca bang kayu santri tre santri tre santri menteri le cukup no cikra na dan cukup no cikra kajen apa mbak ini lo pauan lo oke kotor-kotoran iku kelompok nang ngobongen nang pasir ngerti ya yo berasane atimu kono kene Mbah kula jane mriki nggih seneng Mbah bocang ngasu niku niku bolak ngasu Mbah tapi ngasune toyone mboten enten blas la kok ngono garing sumber mboten enten Mbah gampang perkara iku yo nek sumber ka ono tuku kumpul oh ngono ya iku dipor dikumpul oh nggon cewek Mbah nggih apa ya wah sampean menit tak dicari sampean mboten enten apa ya Mbah lho ka apa nak Pak Mbah Rumin kayak ngono Pak Mbah Irung kok ngono. Iya, Pak. Irung sampean. Santri, Tri. Nen. Omongmu titik tapi kritik ngerti ya. Omongmu berbahaya omongmu. Otsaet omongmu. Wah, kok kok tak kandani ya? Nggih. Iki wis kondang karo kuncoro. Gak ono perdepokan sing umum liyane perdepokan Polandiawi. Ngerti ya? Ngerti ya, Kon? Nggih, Mbah. Mulane kono dhewe sembrono. Njaluk apa tak turuti asal kon temen. Ngeten, Mbah, nggih. Iya, iya. Kula kepengin ngilang, Mbah. Iya, Mbah. Ngilang. Oh, dadi gedhe cilik kon iki mah melok Mbah kene kepin duwe ilmu ilang. Nggih. Temenan ta? Nggih, Mbah. Wis pas ta? Ampun. Tapi janji ya. Nggih, janji. Nek kon takke ilmu ilang, aja kon gawe barang sing gak kena. Oh, mboten. Aja kon sok pok tinek barang wong liya kate. Nggih, mboten. Yo takke ilmu iso ilang. Nggih. Tapi gak iso bali. Lho, mboten. Hah? mboten. Lah ya apa? Nggih, terus ilang to lho, mungkin bali-mali. Ojo kabeh ngarep. Pun, mboten niku pun. Iya iya iya. Ilmu apa? Sing saged ngalang mawon. Miber. Nggih. Ojo kuwatir wis. Nek soal miber gampang. Saged ta, Mbak? Iso. Nggih. Nggo takak ilmu miber muluk ya. Tak iso mudun. Pun mboten ilmu lan pun. Iso ana ilmu siji. Tak simpan nojok sampah ke dewang liyo. Ilmu siji kanggo kon gelem ah. Nggih, pun apa? Iso mlebu lengi semut, karibasan, iso mlebu lek ngene ndrene botol. Nggih. Gelem apa? Nggih, pun. Iso mlebu ndrene botol. Nggih. Tak aja metu ya. Lho, sampeyan niku napa ya? Arek kok tembak enggak kon niku. Sapa iku? Tamu. Sapa rek? Sapa iki? Mbak. Arek iki kok aku lho, Mbak. Cucu-cucu. Di sana ya sabar sak untara sajake kok tekamu gitu-gitu kok kaya apa sih kok Pak kula dikunjungi kalian satrinya Oh santri Dre Dre Banyu Aki ngono kan Yo Banyu Aki iki lho pengen Banyu Tawa ngono lho tenan iki ya Pak apa aja iki to ya iki arek wedok iki nggih kete sepaine arek wedok iki lho lan kok saged potongane apik rupane asu yo rupane ayu sama asu, ojo gupul ae takon iso gupul ae. Aku nek ngomong ojo kudu ladone tok ae kene iki. Ojo ngono takon niku, mosok kon. Apa sih nak? Eh? Aku kami sosol nak, kupu. Mila menteri iku apa? Tambah. Heh. Mpun ta? Turun, tak takonan isi. Nggih. Lah kok dino kalino apa sih nak, eh? Kula ngene ditolong kalian, Mbak. Mbak tolong apa? Kula dipatis mboten digusing kalian. Niko Mbak Satria Tigon. Lho, digucenge diguyu ah. Lah ya. Kula dipoto-poto, Mbak, jenenge dirabi. Oh, disirap ta. Ya ngono ta. Iya, niku lho dirabi. Oh, dirabi ta. Iki leres, Mbak. Aja kuwatir ya. Tak tolong, mosok kon gak ero. Sing jarene pendhita ngepeno barang sing nyoto kiai yakino barang sing suci. Iki lho pendhita bet semen. Ngerti ya? Pak. Apa nak? Batman apa? Batman lah. Loh, aku niku Batman. Wah, ada kok goblok ngelukan itu kan. Ini Mbak Sagun apa Mbak Tenur? Ojo khawatir ya. Nek kon temen tinemu. Estulaku temen teko dadi. Gampang hubung pol gini cok. Pokoknya kon temen madep nang mbak ya. Apa itu? Apa itu? Mikiro. Iye kula pendhita. Pendhita kok gak nganggo sandal? Iya, mergo bubulen. Apa, Dre? Lun, sik jukuk entikulane, Dre. Sandene apa? Kaya sik. Eh, pendhita. Pengerti ora aku? Nek awakmu tanpa basa, aku tanpa basa. Sebab iya, sajake kon kok muring-muring tekomu kok kembrutuk mek balam ape lha to kon, eh? Ngerti. Ratu. Eh. Ratu. Jeng Pak. Apa? Jeng Pak. Ratu tak pokro. Ratu. Ratu kok malah diguyu-guyu piye ya? Anane aku guyu iki mang ratu kurang toto. Sopo iki? Eh loro iki sopo? Iki Kakang Pati. Pati sopo? Pati Jliteng. Oh, Pati Jliteng. Lah iku sing ngopo sih sopo iku Pati ning? Oh, jenenge Munawar. Eh, pendhita sopo iki? Eh, aku pendhita Batman. Batman. Iya, pendhita. Batman. Saiki ono bocah wedok mlayune, heh? Aku gak ate alesan maneh, gak ate tebeng aling-aling ono arek wedok. Tak jaluk, gak oleh. Lho. Prentuk. Ape opo nek gak oleh kono? Kok mringi nawang tanpa sesiung, heh? Tambah suwe tambah kurang ajar. Wong tak tolong atuh kon jaluk. Hah? Eh, gak pernah opo karo kowe? Wong siji kelih-kelih wong liya broyo, tapi aku nulung apik. Kok wani ndadani kowe? Anane aku wani sebab bareng sak nyati kasate ape opo kene? Ora ngerti karo kasugihanku. Aku gak wedi dicoyo apa gak wedi aku, ngerti ya? Melendik tanpa sucang miber tan welar, bisa gradiange na wae. Sawangane kon tok iso gradiange. Masa kok iso gradi suren? Wah, rek kok ora ratu diapurane koyo ngono. Endi to? Ono apa? Iki geger ana sak jroning pertempuran. Pertempuran apa metu iki? Sak karepmu nek kene kene. Heh, geger ngene ngaglik kuwi kene. Kawangane koyo kon ratu-ratu digoyo. Ratu, kang ucapmu. Ono apa? Heh? Ono apa? Ora ngedeni karo aku kowe. Apa tak wedeni, heh? Aku ratu. Nah, jane ratu prang toto ape apa aku? Menteri, Tri, menteri. prek. Arek dewok imang ya. Arek prewok. Arek bebek mang lebokno kuci. Lho, Mbak beli itu. Lah ya apa? Bumbung. Wah, sampeyan itu. Oh, dari jangkrik ae kon niku. Wah, kon niku. Mboten pinpen. Ayo, balik ta kembali kon. Ndi to? Kolong ae kabar. Ade apa? Tak candak, tak batake buntol sungkur. Kuwi sambung. Mati aku kok. Aku tak ngetok no aji ajiku. Senjakep asok tugas suku kali melompok tadi siji. Hilang sifatnya tinggi ke batsman wujud hati macam. Ngomongnya pendito sing sidik. Pendito sidik. Sidik raos. Pendito sing digdaya kuasa. Nggih. Dadak saiki ilang manungsane. Wujud simo. Wujud simo. Kucing, kucing. Menika jane kucing. Wujud apa kowe? Menika ngajengi pun pabrik korek. Kowe kene lho, macan. Wujud kudu macan. Lah napa iku kang diarani kewan regul, Kakang Mas. Apa kuwi? Menika macan, Gusti Ratu. Macan. Piye iki? Lah iki saiki ngombok macan mriko dipun pripung mawon. Mboten diterusake. Yen aku ratu ngalah karo macan. Ateges ratu sing ora duwe kasucian. Heh? Inggih. Kowe wedi karo macan? Mboten. Ayo, papat macan kowe. Inggih. Papat atene sampeyan. Monggo, monggo. Kakang Patih penuh keplayu kape. Wah, mesti macan-macan pendito mesti digoyo. Ini mang aku rasati. Harwani si Endang Susyati. Mau dipijit mati. Hei, macan, maju! Macan, maju! Maju! Macan! Macan lho ngiti temen arek. Perkara njaluk rabi sampe ngiti ngene kene Mas. Allah aku nek delok tolo iki. Dadak nglilir aku wadah dikoyokno macan aku. Pengen aku duduk macan nyaya garangan. Tak kusutane arek golek masalah sakno.